Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan ilmu tasrif kita atau ilmu syaraf kita. Nah, kita sekarang memasuki halaman 214. Nah, melanjutkan di halaman 214. Nah, yaitu pembahasan tentang tasrif istilahi fi'il sahih salim, ya. Nah, yang pertemuan sebelumnya kita membahas tentang wazan-wazannya. Sekarang kita akan membaca mauzun, kata-kata yang dijadikan contoh untuk wazan yang disebutkan pada pertemuan lalu. Nah, untuk wazan fa'ala yaf'ulu contohnya nasoro yansuru. Kemudian wazan berikutnya fa'ala yaf'ilu contohnya doroba yadribu dan seterusnya. Nah, nanti dari yang hadir akan diminta untuk mengganti contoh yang ada. Nasoro ganti contoh kata yang lain yang satu bab yang serupa babnya. Nah, ya, mari kita baca. Nasoro yansuru nasron. Nasoro yansuru nasron. Nasirun mansurun. Nasirun mansurun. Unsur la tansur. Unsur la tansur. Mansorun mansorun minsorun. Mansorun mansorun minsorun. Nah, Mas Fadil, fi'il yang lain masukkan ke bab ini, yang satu bab fi'ilnya. Kataba yaktubu kitabatan. Katibun maktubun. Uktub la taktub. Maktabun maktabun miktabun. Nah, masdarnya bisa kitabatan, bisa juga katban. Gitu ya. Nah. Ya, berikutnya daraba yadribu darban daribun madrubun. Daraba yadribu darban daribun madrubun. Idrib la tadrib madribun madribun mitrobun. Idrib la tadrib madribun madribun mitrobun. Mas Zubair, masukkan wazan yang serupa. Qotofa. Ya, silakan. Qotofa yaqtifu qotfan qotifun maqtufun. Yaqtif la taqtif maqtifun maqtifun miqtafun. Nah, artinya apa qotofa? Memetik, ya, aksentum. Nah, berikutnya fataha yaftahu fathan fatihun maftuhun iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Fataha yaftahu fathan fatihun maftuhun iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Ya, Mas Rizal, masukkan fi'il yang sebab, satu bab. Jama'ah. Ya. Jama'ah ya jama'u jama'an jami'un majmu'un ijma' la tajma' majma'un majma'un mijma'un. Nah, artinya apa jama'ah? Mengumpulkan. Nah. Alima ya'lamu ilman alimun ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun mi'lamun. Alima ya'lamu ilman alimun ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun mi'lamun. Nah, kenapa ada isim alatnya mi'lamun? Karena fi'ilnya muta'adi, ya. Kalau kita ambil fi'il yang lazim seperti fariha, maka berhentinya di isim zaman isim makan masdar mim. Fariha yafrahu farohan farihun. Kemudian ifrah latafrah mafrahun mafrahun. Nah, dan isim maf'ulnya dikosongkan karena secara asal fi'il lazim tidak memiliki isim maf'ul secara asal gitu, kecuali kalau isim maf'ul itu disertai dengan dorob atau jar majrur untuk bentuk kalimat tertentu. Nah, iya, Mas Faza, masukkan fi'il yang serupa dengan alima. Sami'a yasma'u sam'an sami'un masmu'un isma' la tasma' masma'un masma'un misma'un. Nah, misma'un untuk isim alatnya, kenapa? Karena fi'ilnya muta'adi, ya, aksentum. Mas baca dulu ya. Hasiba yahsibu husbanan hasibun mahsubun ihsib la tahsib mahsibun mahsibun. Hasiba yahsibu husbanan hasibun mahsubun ihsib la tahsib mahsibun mahsibun. Nah, isim alatnya mihsabun. Ada isim alatnya karena dia fiil mutaaddi ya, mihsabun. Antum boleh melengkapi mi'lamun tadi tulis mi'lamun sekarang mihsabun. Nah. Nah, barakallahu fikum. Mas Fauzan, masukkan. Bismillah. Na'ima yan'imun ni'matan na'imun man'umun in'im la tan'im man'imun man'imun. Iya, fi'ilnya lazim tidak butuh kepada isim alat. Hasuna yahsunu husnan hasanun ukhsun la tahsun mahsanun mahsanun. Hasuna yahsunu husnan hasanun ukhsun la tahsun mahsanun mahsanun. Nah, Mas Abdul Hadi, masukkan fiil yang serupa. Syarufa yashrufu syurfan syarafun syarifun usyruf la tashruf masyrafun masyrafun. Syarufa yasrufu masdarnya antum harus melihat pada kamus apa masdarnya. Kalau fi'il sulasi masdarnya adalah sama'i ya. Syarufa yasrufu syarafatan. Nah, ya lanjutan. Dulang syarufa yashrufu syaraf syurfatan syarafan ya. Syarafun syarifun usyruf la tashruf masyrafun masyrafun. Iya, ahsantum. Akrama yukrimu ikraman mukrimun mukrimun mukramun akrim la tukrim mukramun mukramun. Diperbaiki harokat ya. Itu makromun yang benar mukromun. Didomak mimnya. 6. Siapa ini? Ya, Ibnu Saleh. Fi'il yang satu wazan. Adkhala yudkhilu idkhalan mudkhilun mudkhalun adkhil la tadkhil madkhalun madkhalun. Adkhil la tudkhil adkhil la tudkhil. Diulang. Adkhala yudkhilu idkhalan mudkhilun mudkhalun adkhil la tudkhil madkhalun madkhalun. Mudkhalun harakat mim di doma yang di buku salah ya, yang fatka itu diperbaiki dengan doma. 6. Aksantum. Qatala yuqatilu muqatalatan qitalan qitalan muqatilun muqatalun qatil la tuqatil muqatalun muqatalun. Qatala yuqatilu muqatalatan qitalan qitalan muqatilun muqatalun qatil la tuqatil muqatalun muqatalun. Iya, Mas Fuad. Fi'il lain yang sewajan. Rasala yurasilu murasalatan risalan risalan murasilun murasalun rasil la turasil murasalun murasalun. Naam, ahsantum. Farraha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrahan tifrahan mufarrihun mufarrahun farrih la tufarrih mufarrahun mufarrahun. Farraha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrahan tifrahan mufarrahun mufarrahun farrih la tufarrih mufarrahun mufarrahun. Nah, Mas Afan, masukkan fi'il yang serupa. Qatta'a yuqatti'u taqti'an taqti'atan taqta'an tiqta'an muqatti'un muqatta'un qatti' la tuqatti' muqatta'un muqatta'un. Nah, ahsantum. Barakallahu fikum. In kasara yan kasiru in kisaron munkasirun munkasarun in kasir la tan kasir munkasarun munkasarun. In kasara yan kasiru in kisaron munkasarun Ya, Yahya. Masukkan fi'il lain. Inqalaba yanqalibu inqilaban, munqalibun munqalabun, inqalib la tanqalib, munqalabun munqalabun. Apa arti inqalaba? Terbalik ya, Ahsanta. Tadi apa Mas Afan arti fi'il yang antum sebutkan? Rosala yurosilu. Antum bukan itu ya? Kotoan antum ya? Kotoa yukotio takatian, yaitu memotong, motong, memotong, motong. Kalau kotoa yaktou artinya memotong. Kalau ini memotong, motong berarti lebih dari memotong, gitu ya. Tadi Mas Fuad apa? Rosala yurosilu artinya saling berkirim surat. Nah, saling berkirim surat atau saling mengirim, baik baik surat ataupun selainnya. Nah, saling mengirim. Nah, santum. Taba'ada ya taba'adu taba'udan mutaba'idun mutaba'adun. Taba'at la tataba'at mutaba'adun mutaba'adun. Taba'ada ya taba'adu taba'udan mutaba'idun mutaba'adun. Taba'at la tataba'at mutaba'adun mutaba'adun. Nam, siapa ini? Ya, Farhan, silakan. Tajahala yatajahalu tajahulan mutajahilun mutajahalun tajahal la tatajahal mutajahalun mutajahalun. Apa artinya tajahala? Pura-pura bodoh. Iya, pura-pura bodoh. Ahsantum. Nam. Ya, lanjut, kita lanjutkan. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an mujtami'un mujtama'un. Ijtami' la tajtami' mujtama'un mujtama'un. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an mujtama'un mujtama'un. Ijtami' la tajtami' mujtama'un mujtama'un. Siapa ini? Arya. Arya. Iya, Mas Arya, antum. Ijtahada yajtahidu ijtihadan mujtahidun mujtahadun. Ijtahid la tajtahid mujtahadun mujtahadun. Apa artinya ijtahada? Bersungguh-sungguh. Iya, bersungguh-sungguh atau rajin dan yang semisalnya ya. 6. Kita lanjutkan. Ta'allama yata'allamu ta'alluman muta'allimun muta'allamun. Ta'allam la tata'allam muta'allamun muta'allamun. Ta'allama yata'allamu ta'alluman muta'allimun muta'allamun. Ta'allam la tata'allam muta'allamun muta'allamun. Mas Royan bukan? Iya, Mas Royan. Tabayyana ya tabayyanu tabayyunan mutabayyinun mutabayyanun. Tabayyan la tatabayyan mutabayyanun mutabayyanun. Apa artinya tabayyana? Menjadi jelas. Ada alif ya atau enggak ada? Tabayyana, oh ya betul, menjadi jelas. Kalau ada alifnya artinya bukan itu. Iya. Tabayyana ya tabayyanu. Nah, aksan tuh menjadi jelas. Ihmaro yahmaru ihmiraron muhmarun muhmarun. Ihmaro la tahmaro muhmarun muhmarun. Ihmaro yahmaru ihmiraron muhmarun muhmarun. Ihmaro la tahmaro muhmarun muhmarun. 6. Edwal. Iswadda yaswaddu iswidadan muswaddun muswaddun. Iswadda la taswadda muswaddun muswaddun. Apa artinya iswadda, Mas Edwal? Menjadi hitam. Iya, iswadda menjadi hitam. Hitam atau menjadi semakin hitam. Iya. Ya, kita lanjutkan. Istakhraja yastakhriju istikhrajan mustakhrijun mustakhrajun istakhrij la tastakhrij mustakhrajun mustakhrajun Istakhraja yastakhriju istikhrajan mustakhrijun mustakhrajun istakhrij la tastakhrij mustakhrajun mustakhrajun Abdullah. Waalaikumsalam. Wow, masyaallah, ahlan wa sahlan ini. Yang ditunggu-tunggu udah datang. Sekeleheran apa sopan? Sekeleheran. Siapa ini sekarang? Abdullah ya? Iya, Abdullah. Istaghfaro yastaghfiru istighfaron mustaghfirun mustaghfarun istaghfir la tastaghfir mustaghfarun mustaghfarun. Naam. Artinya apa istighfaro? Meminta ampun. Iya, meminta ampun. Ya, kita lanjutkan. Ikhdhadhaba yakhdhadhibu ikhdhidhaban mukhdhadhibun mukhdhadhabun ikhdhadhib la takhdhadhib mukhdhadhabun mukhdhadhabun ikhdhadhaba yakhdhadhibu ikhdhidhaban mukhdhadhibun mukhdhadhabun ikhdhadhib la takhdhadhib mukhdhadhabun mukhdhadhabun. Nah. Ya, Mas Sahal. Ihrauraqa yahrauriku ihriraqan muhraurikun muhraurakun ihraurik la tahraurik muhraurakun muhraurakun. Iya, aksantum. I'lawwata ya'lawwitu i'liwatun mu'lawwitun mu'lawwatun i'lawwit la ta'lawwit mu'lawwatun mu'lawwatun. I'lawwata ya'lawwitu i'liwatun mu'lawwitun mu'lawwatun i'lawwit la ta'lawwit mu'lawwatun mu'lawwatun. Iya, Mas Jundi. Bismillah. Ijlawwada ijlawwidu ijliwadan mujlawwadan mujlawwidun mujlawwadun ijlawwit la tajlawwit mujlawwadun mujlawwadun. Naam, ahsantum. Mas Ridho udah belum? Belum. Belum ya? Belum. Iya, kita baca dulu. Naam. Ihmaro yahmaru ihmiraron muhmarun muhmarun ihmaro la tahmaro muhmarun muhmarun ihmaro ihmiraron muhmarun muhmarun ihmaro la tahmaro muhmarun muhmarun. Iya, Mas Ridho, masukkan fiil yang serupa. Isfaro yasfaru isfiraron musfarun musfarun isfaro la tasfaro musfarun musfarun. Apa arti isfaro? Menjadi kuning. Ya, menjadi semakin kuning. Yang tadi lawato tadi apa antum contohnya ijlawada ya? Apa artinya? Iya, Mas Ahal tadi ikhrowato apa artinya? Iya, aksantum. Nah, kita lanjutkan. Dahroja yudahriju dahrojatan dihrojan mudahrijun mudahrojun dahrij la tudahrij mudahrojun mudahrojun. Dahroja yudahriju dahrojatan dihrojan mudahrijun mudahrojun dahrij la tudahrij mudahrojun mudahrojun. Lukman udah belum Lukman? Belum. Iya, Mas Lukman. Tab taba yutab tibu tab tabatan tib taban mutab tibun mutab tabun tab tib la tutab tib mutab tabun mutab tabun. Artinya apa, Lukman? Berbunyi. Berbunyi. Dari buku bukan antum itu contohnya. Ada nggak di buku yang kita yang pernah kita lewati? Ada. Ada? Ada. Ada ya? Iya, aksantum. Nah, kita lanjutkan. Ihron jama yahron jimu ihrin jo ihrin jaman muhron jimun muhron jamun ihron jim la tahron jim muhron jamun muhron jamun. Jama yahron jimu ihrin jaman muhron jimun muhron jamun ihron jim la tahron jim muhron jamun muhron jamun. Ya, Mas Fadil. Abu Salam ada. Ikhron jama. Ikhron jama lagi. Isronda, isronda, yas ronda. Isronda. Isrondi. Ikhron jama, ikhron jimu. Enggak, yang sahihnya enggak ada. Ifronqa'a, yaitu yang sahihnya. Ifronqa'a ya fronqi'u. Ada rong ya. Ifronqa'a ya fronqi'u ifringqa'an. Iya. Mukrongkiun, mukrongkimun, mukrongkomun. Ko ya? Kurang pas. Ifrongkoa ya frongkiu. Ifrongkoa ya frongkiu ifringkoman. Ifringkoan. Hah? Koan ya? Ifringkoan. Koa ya? A. Iya. Oh. Ifringkoan. Apa ih ya? Ifringkoan. Mufrong. Kiun mufrongkoun. Yeah. Ikhrongkim la takhrongkim. Ifrongki. Oh, ifrong ifrongki la tafrongki. Iya, yeah. Mufrongkomun. Mufrongkoun. Mufrongkoun. Mufrongkoun. Nah. Apa? Oh, itu kelewat. Ada yang kelewat ya? Apa itu? Dadah roja terlewat. Iya. Ya kita kembali ke atas. Tadah roja ya tadah roju tadah rujan mutadah rijun mutadah rojun tadah roj la tadah dah roj mutadah rojun mutadah rojun tadah roja ya tadah roju tadah rujan mutadah rijun mutadah rojun tadah roj la tadah roj mutadah rojun mutadah rojun. Iya, Mas Fadil. Tajalbaba ya tajalbabu tajalbuban mutajalbibun mutajalbabun tajalbab la tatajalbab mutajalbabun mutajalbabun. Naam, ahsantum. Iksha'arra yaksha'irru iksha'raran muksha'rirun afan muksha'irun muksha'arun iksha'irra la taksha'irra muksha'arun muksha'arun. Nah, ahsantum. Selesai dari tasrif fi'il sahih. Nah, untuk sahih salim ya. Sekarang masuk ke fi'il mudhaf-nya. Nah, marra yamurru mururun marun mamrurun murra la tamurra mamarun mamarun mimarun marra yamurru mururun marun mamrurun murra la tamurra mamarun mamarun mimarun. Iya, Mas Uber, masukkan PL yang sama yang satu wajan. Marra yamurru berarti babnya fa'ala yaf'ulu. Iya. Apa atau pilih jaro ya juru atau dama ya bumu atau roda ya rudu. Roda ya rudu ya, silakan. Roda ya rudu. Roddan. Oh, roddan. Iya. Roda ya rudu roddan. Rodun mardudun ruddo ruda ruda la tarudda maradun maradun miradun miradun. Iya, asanto. Iya, kita lanjutkan. Farra ya firru firaran farun mafrurun firra la tafirra mafirun mafirun mifarun. Farra ya firru firaran mafrurun firra la tafirra mafirun mifarun. Iya, Mas Rizal. Qalla yakillu killatan qallun maklulun killa la takilla makillun makillun mikal miqallun. Naam, qalla yakillu artinya apa? Qalla yakillu sedikit. Sedikit ya. Sedikit berarti fi'il lazim ya. Kalau fi'il lazim berarti isim alatnya dihilangkan. Termasuk isim maf'ulnya juga. Naam. Nomor 4. Nomor 4 apa? Wazan berikutnya ya. Nam, masa ya masu masan masun mamsusun masa la tamasa mamasun mamasun mimasun. Masa ya masu masan masun mamsusun masa la tamasa mamasun mimasun, ada mimasun karena isim fi'il mutaaddi menyentuh. Siapa sekarang? Mas Fazza. Fi'il yang serupa. Syamma yasyammu, syamman syamun, masymumun, syamma la tasyamma, masyamun, masyamu. Ini syamun, fi'ilnya mutaaddi. Apa artinya syamma? Artinya? Artinya mencium. Mencium di sini bukan mencium lawan jenis ya. Kalau itu lain, bahasanya lain kalau itu. Masdarnya jadi masdarnya kubla atau qabala yuqabbilu. Kalau ini mencium ini, membau, membau. Antum misalkan nyium bau masakan atau asap atau yang semisalnya. Nam sama ya sammu. Maksudnya kalau kalau mencium artinya mencium anak kecil pipinya atau yang semisalnya, bahasanya lain yang dipakai, bukan itu yang sering dipakai. Nah, Mas Fauzan, Afan, fi'ilnya belum dibaca. Amadda yumidu imdadan mumiddun mumaddun amidda la tumidda mumaddun mumaddun. Amadda yumidu imdadan mumiddun mumaddun amidda la tumidda mumaddun mumaddun. Nah, untuk fi'il yang lebih dari 3 huruf atau fi'il sulasi masjid atau rubai, tidak ada isim alat. Masukkan fi'il yang sebab satu bab. Ahabba yuhibbu ihbaban muhibbun muhabbun ahibba la tuhibba muhabbun muhabbun. Nah. Ya, kita lanjutkan. Haba yuhabu muhabatan hibaban hibaban muhabun muhabun haba la tuhaba muhabun muhabun. Ya, Mas Abdul Hadi. Syaqo yushaqu musyaqqatan syiqaqan syiqaqan musyaqqun musyaqqun syaqqa la tusyaqqa musyaqqun musyaqqun. Iya, asantum. Ya, kita lanjutkan. In syaqqa yan syaqqu in syiqaqan munsyaqqun munsyaqqun in syaqqa la tang syaqqa munsyaqqun munsyaqqun. In syaqqa yan syaqqu in syiqaqan munsyaqqun munsyaqqun in syaqqa la tang syaqqa munsyaqqun munsyaqqun. Iya, Mas Ridho. Fi'il yang serupa. Injarwo, yanjaru, injiroron, munjarun, munjarun, injarwo, latanjarwo, munjarun, munjarun. Nam, aksantum. Tamasa ya tamasu tamasan mutamasun mutamasun tamasa la tatamasa mutamasun mutamasun. Tamasa ya tamasu tamasan tamasun mutamasun. Iya, Ibnu Soleh, masukkan. Taradda ya taraddu taraddan mutaraddun mutaraddun taradda la tataradda mutaraddun mutaraddun. Naam, ahsantum. Ya, kita lanjutkan. Ishtaqqa yashtaqqu ishtiqaqan mushtaqqun mushtaqqa la tashtaqqa mushtaqqun mushtaqqun. Istaqa istaqu istiqaqan mustaqun mustaqun istaqa la istaqa mustaqun mustaqun. Naam. Ya, Mas Fuad. I'talla ya'tallu i'tilalan mu'tallun mu'tallun i'talla la ta'talla mu'tallun mu'tallun. Ya, ahsantum. Istaqarra yastaqiru istiqraran mustaqirun mustaqarun istaqrir la tastaqrir mustaqarun mustaqarun. Istaqarra yastaqiru istiqraran mustaqirun mustaqarun mustaqarrun istaqrir hadha istaqrir mustaqarrun mustaqarrun. Nah, kita ambil satu tabel lagi ya. Siap, satu tabel lagi. Tasrif istilahi fi'il mithal. Itu ya. Nah, wa'ada ya'idu idatan wa'idun maw'udun id la ta'id maw'idun maw'idun mi'adun. Ya, Mas Afan, masukkan. Wasala yasilu silatan wasilun mausulun sila tasil mausilun mausilun misalun. Ya. Wadha'a yadha'u wad'an wadhi'un mawdhu'un dha' la tadha' mawdhi'un mawdhi'un midha'un. Waqa'a yaqa'u waqa'an waqi'un mawqu'un qa' la taqa' mawqi'un mawqi'un miqa'un. Nam. Yafa'a yaifa'u yaf'an yafi'un mayfu'un ifa la taifa mayfa'un mayfa'un mifa'un. Yafa'a yaifa'u yaf'an yafi'un mayfu'un ifa la taifa mayfa'un mayfa'un mifa'un. Siapa ini? Abu Salma. Iya. Ya apa? Ya bisa. Bukan itu. Ya ya fa'a yang ya, sama dengan ya fa'a. Ya apa fa'a itu? Aja. Apa pilihan? Ya na'a. Ya na'a. Ya na'a. Ya na'a yaina yainau. Yan'an. Iya. Ya ni'un. Mai'un mainu'un. Iya. Ina lata'i lata'a apa ini lataina. Iya. Mai naun mai naun minaun. Ahsanta. Iya. Monggo Farhan. Wajila yaujalu wajalan wajilun maujulun ijal la taujal maujilun maujilun. Wajila yaujalu wajalan wajilun maujilun ijal la taujal maujilun. Farhan. Waji'a yauja'u waja'an waji'un mauju'un ija' la tauja' mauji'un mauji'un. Apa arti waji'a? Farhan. Ya, sakit ya. 6. Oh, ya isa yai asu ya san ya isun mai usun e as la tai as mai asun mai asun. Ya qida ya qadu ya qadan ya qidun mai qudun iqad la taiqad mai qadun. Mas Arya. Ya qida ya qadu ya qadan ya qidun mai qudun iqad la taiqad mai qadun mai qadun. Iya. Santum. Wa miqa yamiku miqatan wa mikun maumukun mik la tamik maumikun maumikun. Wa miqa yamiku miqatan. Wa miqa. Iya, Mas Royan. Wa biqa yabiku bikotan wa bikun mau bukun bik la tabik mau bikun. Nah, masternya apa tadi? Wa biko? Wa biko ya biku wa bakon wa bukon. Apa di buku? Iya, iya dan asanta. Betul. Ya, kita lanjutkan. Wajuha yaujuhu wajahatan wajihun. Ujuh la taujuh maujihun maujihun. Nah, yang bab fa'ula yaf'ulu, nah, pasti lazim ya, pasti lazim, tidak ada muta'adinya, sehingga isim maf'ul dihilangkan. Kemudian tidak ada, secara asal dia bukan memakai isim fa'il, namun memakai sifat musyabaha. Nah, sifat musyabaha ada beberapa wazan, ya enggak? Termasuk timbangan fa'ilun. Untuk wajuha, sifat musyabahanya wajihun. Yang hasuna, apa sifat musyabahanya? Hasanun. Hasanun ya. Yang syarufa, apa sifat musyabahanya? Syarifun. Nah, sifat musyabaha kembali ke apa yang sudah berlaku pada orang Arab. Nah, meskipun ada banyak wazan, banyak timbangan, namun tidak bisa kita itu memasukkan kata tertentu ke wazan ini, wazan itu, dan seterusnya. Kita melihat apa yang sudah berlaku pada orang Arab, memasukkan fi'il ini ke dalam sifat musyabaha ini, misalkan. Nah, barakallahu fikum. Seperti ini, wajuha, sifat musyabahanya wajihun. Hasuna, hasanun. Nah. Ya, sekarang Mas Edwal. Wasuma yausumu, wasamatan, wasimun, usum, la tausum, mausimun, mausimun. Iya, asantum. Yasura, yaisuru, yusron, yasirun, usur, la taisur, maisur, maisarun, maisarun. Yasur, la taisur, maisarun, maisarun. Apa arti yasura? Muda, ya, yasura muda. Fil amarnya apa sih? Apa? Fil amarnya bacanya gimana? Fil amarnya. Usur. Usur. Usur. Fil amr, fil amrnya ya kar apa ya ya dirubah jadi wawu. Oh. Tadi baca apa? Usur, usur kan? Bacanya usur bukan? Ya usur. Nah. Ya sura ya sura ya suru yusron yasirun usur la taisur. Pernah dijelaskan di waktu pelajaran dulu ya, yang ya berubah jadi wawu kan pada pelajaran yang lalu. Itu salah salah ketik, salah ketik. Nah. Ya, kita lanjutan. Nah, sekarang siapa nih? Abdullah. Fi'lan Abdullah. Amuna yaumun Amuna yai amuna yaimunu u umnan yumnan yaminun umun la taimun maimanun maimanun. Iya. Ausola yusilu isolan musilun musolun ausil la tusil musolun musolun. Ausola yusilu isolan musilun musolun ausil la musolun. 6. Sahal masukkan. Aujaba yujibu ijaban mujibun mujabun aujib la tujib la tujib mujabun mujabun. 6. Ittasola yattasilu ittisolan muttasilun muttasolun ittasil la tatasil muttasolun muttasolun. Ittasola yattasilu ittisolan muttasilun ittasil la tatasil muttasolun. Ya, Mas Yundi. Sudah. Ittasaro yattasiru ittisaron muttasaron muttasirun muttasarun. Ittasila tattasir muttasarun muttasarun. Iya. Istauqada yastauqidu istiqadan mustauqidun mustauqadun. Istauqid la tastauqid mustauqadun mustauqadun. Yastauqidu istiqadan mustauqidun mustauqadun. Istauqid la tastauqid mustauqadun. Apa arti istauqada? Artinya apa? Menyalakan. Iya, menyalakan. Menyalakan. Siapa sekarang? Muhammad Lukman. Iya. Sembunyi. Lukman. Istausala yastausilu istisalan, mustausilun mustausadun, istausil la tastausil mustausadun mustausadun. 6. Barakallahu fikum. 6. Kita cukupkan sampai di sini. 6. Untuk tasrif istilahi fil ajwab, fil nakis, lafif mafruq, kemudian lafif makrun. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Kemudian setelah itu ada tabel yang berisi tasrif lugawi dan istilahi, ya. Sepertinya insyaallah dua kali pertemuan lagi bab 3 ini selesai. Kemungkinan ya, dua kali pertemuan lagi insyaallah selesai. Nah, setelah itu nanti antum bisa istirahat dulu untuk persiapan tes, ya. Tes pondok, tes sifat, dan juga tes yang lainnya. Tes tulis. Baru akan kita lanjutkan lagi insyaallah setelah libur semester, karena setelah tes antum libur semester dulu kan. Nah, dan ketika nanti libur, antum libur, kemungkinan kita akan maksimalkan untuk pelajaran Durusul Lugha jilid 3 yang sempat beberapa kali terhenti atau diganti untuk pelajaran sorop ini. Nah, karena beberapa ikhwan bertanya ini gimana di L3-nya. L3 ada, kita punya jam L3 ya. Yang pekan ini terpakai sorop, pekan yang sebelumnya juga sempat terpakai gitu. Nah, insyaallah selama antum libur karena menghadapi masa ujian dan apa? Liburan nanti. Kami insyaallah kemungkinan besar enggak libur. Nah, pelajarannya diganti menjadi di L3 sampai nunggu antum kembali ke pondok lagi nanti. Kemudian kemudian hari insyaallah baru kita lanjutkan ke bab 3-nya. Bab 3 bab yang membahas tentang isim dan fi'il dan banyak pembahasan tentang i'lal, ya. Insyaallah taala. Nah. Ada pertanyaan? Iya. Ada salah cetak halaman 216 yang ausola yusilu isolan musilun musolun ausil la tusil. Ausil la tusil musolun musolun. Ya, aksan dong. Anak dari tadi melihat buku mencari yang salah, tapi ternyata terlewat juga. Padahal anak lihat buku itu mencari yang salah untuk perbaikan cetakan berikutnya. Nah, siapa lagi yang mengingatkan salah tulis? Oh, udah terpakai di tadi. Iya. Nah, kalau enggak ada kita cukupkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.